Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma ma ba'd. Ikhwati fid din azzakumullah, ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, walhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarah Usulus Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Masih dalam menerangkan tentang pernyataan Al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam prinsip beliau dan para salaf, para ulama-ulama terdahulu di dalam menjauhi, menegakkan sunnah dan menjauhi bid'ah. Naam. Dengan adillah, dengan dalil-dalil yang sangat banyak dari Al-Quran dan juga ahadith Rasulullah alaihi salatu wassalam, hadith-hadith Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di antara hadith-hadith tersebut adalah sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam muqaddimah, pembuka dari hampir seluruh khutbah-khutbah beliau atau bahkan seluruhnya. Beliau selalu menyatakan amma ba'du fa inna khairal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya dari hadis sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah menyatakan amma ba'du, adapun setelah itu, maka sesungguhnya sebaik-baik pembicaraan adalah kalamullah, pembicaraannya Allah Subhanahu wa taala. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua perkara yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, semua perkara yang diada-adakan adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu adalah sesat. Naam. Wa fi riwayatin ukhra, di dalam riwayat yang lain, wa kullu dhalalatin finnar, dan semua kesesatan itu di dalam neraka. Naam. Hadhihi khutbatu an-nabiyyi alaihi salatu wassalam allati kana idza khataba biha ishtadda ghadabuhu wa ala sautuhu wa ahmarra wajhuhu ka'annahu mundhiru jaishin yaqul sabbahakum aw massakum alaihi salatu wassalam. Kata Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahallahu taala, khutbah ini yang di ucapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika beliau mengucapkannya dalam keadaan ishtadda ghadabuhu, beliau dalam keadaan marah, wa ala sautuhu, dan meninggi suara beliau, ahwahmar wajhuhu, dan wajah beliau memerah, ka'annahu mundhiru jaisin, seakan-akan beliau adalah seseorang pemimpin jihad yang sedang mengomando pasukannya dengan sabda beliau, sabbahakum au massakum alaihi salatu wassalam. Naam, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kalian, menjaga kalian di pagi hari ini atau di sore hari yang kalian berada di dalamnya, keselamatan atas kalian. Naam, dalam keadaan Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan suara yang tinggi. Naam, semua itu menunjukkan khuturatil bid'ah wa syiddatiha, bahayanya bid'ah dan dahsyatnya terhadap umat ini. Wahia dhalalatun, dan bid'ah itu adalah sesat. Naam, dan terbantah orang yang mengatakan bahwasanya bid'ah itu adalah ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, sebagaimana yang telah kita sebutkan yang dibagi oleh sebagian orang-orang yang dianggap sebagai ulama seperti Ibnul Izz. Naam, di dalam kitabnya membagi bid'ah itu menjadi 5 bagian. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah mubah, ada bid'ah makruh, dan ada bid'ah yang haram. Maka ini adalah kekeliruan yang nyata. Karena semua bid'ah kata Rasulullah adalah dhalalah, sesat. Naam. Akan tetapi sebagian, akan tetapi mereka yang berpendapat adanya bid'ah hasanah, bahkan adanya bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunnah, mereka berdalilkan dengan seperti pengumpulan mushaf di dalam Al-Quran. Labas, tidak masalah kita berikan faedah. Karena di sini Syekh Rabi menyebutkan rahimahullah hafidahullah ta'ala akan hal tersebut secara global, bahwasanya di sana ada orang-orang yang membagi bid'ah itu menjadi wajib, mustahabat, makruh, muharramat dengan hukum-hukum yang 5. Naam. Wa hadza ghalatun, kata beliau, ini adalah kekeliruan, bertentangan dengan dalil yang sahih. Tetapi kita sebutkan sebagian mereka itu berdalilkan dengan adanya bid'ah wajib seperti pengumpulan mushaf, mengumpulkan mushaf di dalam pembukuan seperti yang kita saksikan saat ini. Itu tidak dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tidak dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berarti ketika sahabat melakukan, mengumpulkan mushaf itu dalam lembaran-lembaran, ya, berarti itu bid'ah. Tetapi bid'ah ini adalah wajib. Karena mengumpulkan mushaf di dalam lembaran-lembaran seperti yang ada sekarang ini adalah wajib. Kalau tidak dikumpulkan, maka Al-Quran akan terlalaikan. Ya. Tidak lagi terjaga, terpelihara. Maka berarti mengumpulkan di dalam lembaran-lembaran seperti ini mushaf adalah wajib. Berarti ada bid'ah yang wajib. Ini dalilnya mereka. Naam. Maka terbantah. Dibantah bahwasanya pengumpulan mushaf di dalam Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran di dalam mushaf, ya, itu bukan bid'ah. Naam. Karena bid'ah itu tidak ada dalil. Ya, adapun yang ada dalilnya, maka itu bukan bid'ah. Dalilnya mengumpulkan mushaf di dalam Al-Quran adalah sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, kuyyidal ilm bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Maka para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam yang paling faham akan ucapan Rasulullah, mereka memahami bahwa ilmu yang paling tertinggi adalah Al-Quranul Karim. Maka ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Maka Al-Quran itu adalah setinggi-tinggi ilmu, dituliskanlah di dalam mushaf. Karena Rasulullah menyatakan, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Maka para sahabat memahami ucapan Rasulullah alaihi wasallam bahwa Al-Qur'an harus diikat dengan tulisan agar dia terjaga, terpelihara dari zaman ke zaman dan sampai yaumul kiamat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidzun." Kami yang menurunkan adz-dzikra Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Maka Allah menjaga Al-Qur'an itu melalui Rasulullah dan setelah Rasulullah meninggal melalui para sahabat-sahabatnya. Melalui para sahabat-sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mereka lah yang menjaga Al-Quran ini. Naam, manusia yang terbaik. Muridnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka terbantah orang yang mengatakan bid'ah itu mengumpulkan mushaf, mengumpulkan Al-Quran di dalam mushaf adalah bid'ah hasanah. Atau bid'ah yang wajib. Naam. Yang kedua dalilnya adalah sabda Rasulullah, ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para sahabatku. Mengumpulkan Al-Quran adalah sunnahnya para sahabat. Sahabat yang melakukannya, mereka bersepakat, para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam, untuk mengumpulkan Al-Quran di dalam mushaf. Di zamannya Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu sepakat seluruh sahabat dan tidak ada yang mengingkari satupun, ya, pengumpulan mushaf di dalam Al-Qur'an. Naam, maka berarti itu dalil Al-Qur'an, hadis dan sunnahnya para sahabat. Dalil di dalam Islam Al-Qur'an, hadis dan juga amalannya para sahabat. Berarti mengumpulkan mushaf ini adalah satu dalil. Ya, seandainya Rasulullah tidak memerintahkan di dalam ucapannya quyidal ilm bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan tulisan, sekalipun seandainya Rasulullah tidak memerintahkan, maka tetap kita mengatakan mengumpulkan Al-Qur'an dalam mushaf bukan bid'ah. Kenapa? Karena itu adalah sunnahnya para sahabat, kesepakatannya para sahabat. Itu adalah dalil yang ketiga setelah Al-Qur'an dan sunnah di dalam syariatul Islam. Ya. Sementara Rasulullah menyatakan la tajtami'u ummati, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Tidak akan berkumpul umatku, yakni para sahabatku, di atas satu kesesatan. Tidak akan bersepakat para sahabat Rasulullah kalau memang itu suatu kesesatan. Nah, maka sepakatnya para sahabat dalam mengumpulkan mushaf, ya, Al-Qur'an dalam satu mushaf ini, itu adalah dalil. Itu adalah dalil yang menunjukkan bolehnya dan apa-apa yang ada dalilnya bukan termasuk bid'ah. Ya, apa-apa yang ada dalilnya tidak termasuk bid'ah. Bid'ah adalah sesuatu yang tidak memiliki dalil. Sesuatu yang tidak memiliki dalil. Yang kedua, di antara mereka ada yang berpendapat bid'ah sunnah, bid'ah mustahabbah. Bid'ah tetapi hukumnya dianjurkan. Sunnah. Nah, ini juga keliru. Mereka berdalilkan dengan ucapan Umar bin Khattab dalam menunaikan sholat sunnah taraweh. Ya, sholat taraweh adalah sunnah. Ya, ketika beliau menyatakan ni'matul bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, yakni berjamaah dalam sholat taraweh. Berarti ini adalah bid'ah yang sunnah. Karena Umar ibn Khattab menyatakan bid'ah. Tetapi hukumnya sunnah. Berarti ada bid'ah yang sunnah. Nah, juga kita telah membantah. Telah dibantah oleh para ulama dan kita telah menyebutkannya pada pertemuan sebelumnya. Taib, siapa yang mengingat? Nah, murojaatan. Siapa yang mengingat? Sebagai bentuk pengulangan. Ini penting ya, karena ahlus sunnah wal jamaah setiap hari bersentuhan dengan bid'ah. Iya. Setiap hari kita dalam kehidupan sehari-hari kita dimanapun berada di Indonesia ini, kita selalu bersentuhan dengan bid'ah. Kalau ada dan besar, kemungkinan besar kita akan dibantah. Ya, kita akan diajak berdialog dan diminta dalil. Apa dalilnya? Saya punya dalil tentang bid'ah sunnah, bid'ah wajib. Sekarang bid'ah wajib kita sudah bantah. Sekarang bid'ah yang sunnah dengan ucapannya Umar. kita sudah jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, kalau saya enggak salah ingat. Naam. Siapa yang menyebutkan, mengulanginya? Naam. Fadal Abu Mus'ab. Nah. Tetapi sunnah yang disebutkan oleh Prof sama. Oleh Umar yang disitu bahwa Rasulullah pernah melakukan. Nah. Ketika di zamannya Umar, itu pun kembali karena memang sebelumnya ada. Tak, baik. Yang Rasulullah makan. Nah. Berarti ucapannya Umar, apa maknanya? Ada dalil dari Rasulullah. Terus apa maknanya ucapannya Umar bid'ah? Bid'ah yang dimaksud bid'ah? Dari segi bahasa, bukan dari segi syar'an, istilah syariat, ya. Jadi yang dimaksud oleh beliau dari sisi bahasa, dan Allah menggunakan kata bid'ah itu dalam sisi bahasa dalam Al-Quran. Badi'us samawati wal ard, Allah yang menciptakan, yang mengadakan langit dan bumi. Ya, maka di sini juga Umar radhiyallahu taala anhu menggunakan kata bid'ah di sini adalah yang diinginkan dengan bahasa, bukan dengan syariat. Secara syariat ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang sunnah, tidak. Kenapa? Karena bid'ah dalam syariat adalah sesuatu yang tidak ada dalilnya. Sesuatu yang tidak ada dalilnya. Sementara berjamaah salat tarawih itu ada dalilnya, pernah dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam selama 3 malam. Di bulan Ramadan dibatasi 3 malam itu karena adanya kekhawatiran jangan sampai diwajibkan, ya, oleh Allah, sehingga beliau melakukan terputus-putus, tidak terus-menerus, cuma 3 malam, ya. Naam. Kemudian terputus di zamannya Abu Bakar Siddiq dan di zamannya Umar dihidupkan kembali oleh beliau sunnah ini yang pernah dilakukan terdahulu di masa hidupnya Rasulullah. Ketika ini ditinggalkan, dihidupkan kembali, maka secara bahasa dia namanya bid'ah. Secara bahasa, sesuatu yang diadakan kembali. Tetapi ketika dia ada dalilnya, maka dia tidak dikatakan bid'ah secara syariat Islam. Tapi dia dikatakan sunnah. Ada dalilnya. Oleh karena itu kita pastikan bahwa makna bid'ah yang diucapkan oleh sahabat Umar yang dimaksud secara bahasa, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, badi'u, bada'a, kata-kata bid'ah di sini adalah maknanya yang mengadakan, yang menciptakan, ya, adalah Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu yang mengadakan langit dan bumi. Nah, jelas ya, baik. Kemudian demikian pula yang berpendapat dengan bid'ah mubah, ya, bid'ah mubah. Naam, banyak perkara yang mubah, ya, seperti mic, mobil, pesawat, mereka menamakan itu bid'ah yang mubah dalam perkara duniawiyah. Naam, maka juga kita katakan secara bahasa, naam, itu adalah bid'ah secara bahasa, ya. Adapun secara syariat tidak ada bid'ah yang mubah, ya. Adapun mic, mobil, pesawat, naam, itu hukumnya mubah karena dia termasuk perkara duniawiyah. Perkara apa? Dunia. Perkara dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang dunia kalian. Sababul wurudnya hadis ini, sabab keluarnya hadis ini, ketika sahabat melakukan apa, cocok tanam, ya, pertanian. Naam, Rasulullah alaihissalatu wassalam datang, ya, dan menegur sahabat, ya. Ketika itu sahabat menjelaskan kepada Rasulullah bahwa ini demikian secara keilmuannya, ya, dalam ilmu pertanian bercocok tanam seperti ini, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, Kalau begitu kalian lebih tahu tentang perkara dunia-dunia kah? Kalian. Artinya dalam perkara dunia itu mubah, boleh. Ya, mic, mobil, pesawat, perkara duniawi. Maka hukumnya boleh di dalam Islam dan dia tidak disebut secara syariat sebagai bid'ah yang mubah, bid'ah yang boleh. Ya, secara bahasa na'am, dia bid'ah, sesuatu yang diciptakan. Tapi secara syariat memang hukum asalnya di dalam dalil itu boleh, dia punya dalil yang menunjukkan tentang bolehnya. Yaitu sabda Rasulullah SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi ada dalilnya tentang kebolehannya. Ya, ada dalilnya tentang kebolehannya dalam perkara dunia asalnya mubah, boleh. Naam. Oleh karena itu tidak ada dalam syariat bid'ah yang mubah. Naam, bid'ah yang makruh. Ya. Bid'ah yang makruh. Taib, ada enggak bid'ah yang makruh? Hah? Bid'ah yang dibenci. Maksudnya makruh di sini kalau dilakukan tidak berdosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Ada enggak bid'ah yang seperti ini? Hah? Ada enggak di dalam syariat? Nah, siapa yang menjawab? Hah? Ada enggak bid'ah yang makruh di dalam syariat? Usman. Ada enggak bid'ah yang makruh? Makruh artinya kalau dilakukan tidak berdosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Hukum makruh. Abdul Razak. Ma fahimtum soal. Anda tidak paham soal. Hah? Abu Abdillah. Ah, Abu Maya. Jawabannya ada enggak, benar enggak orang yang mengatakan di dalam Islam ada bid'ah makruh. Makruh yang dimaksud kalau dilakukan tidak berdosa. Kalau dilakukan bid'ah itu tidak berdosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Abdul Aziz. Benar enggak atau salah ucapan ini? Naam. Makmur. Salah. Barakallahu fiik. Kenapa salah? Karena sesuai dengan penjelasan pengertian dari makruh tadi. Naam. Kalau dilakukan tidak mendapat apa-apa, sedangkan kalau ditinggalkan mendapat pahala. Sementara hukum bid'ah itu apabila dilakukan mendapat dosa. Dosa. Ahsanta. Barakallahu fiik. Naam. Sahih. Jadi tidak benar ya. Kalau ada yang mengatakan bid'ah makruh, artinya kalau dilakukan tidak berdosa. Tidak ada bid'ah yang dilakukan tidak berdosa. Semua yang melakukan bid'ah berdosa. Nah, bahkan dosanya lebih besar daripada maksiat biasa. Ya? Daripada maksiat biasa. Bid'ah itu lebih dahsyat. Sebagaimana yang sering kita ulang-ulangi, keterangan dari Imam Ibnu Qayyim dan para ulama yang lainnya. Ya? Dari tingkatan-tingkatan dosa, syirik, bid'ah, baru dosa besar. Ya. Nah, jadi bid'ah itu lebih besar dari dosa besar, di bawahnya syirik. Nah, jadi tidak ada bid'ah yang makruh, tidak ada bid'ah yang makruh di dalam syariat. Yang ada adalah tersisa bid'ah yang haram. Nah, kalau bid'ah itu haram, nah, semua bid'ah adalah haram. Semua bid'ah adalah haram. Itu yang benar. Berarti pembagian yang empat semuanya salah. Ya. Apa contohnya bid'ah yang makruh kira-kira? Nah. Antum berpikir. Ya, semuanya berpikir. Apa yang kira-kira contohnya bid'ah yang makruh? Hah? Salat pakai pengalas. Pakai sajadah. Naam. Hah? Bisa dibantah. bahwasanya Rasulullah pernah sholat pakai pengalas, pakai tikar, dalam hadis Anas yang sholat bersama Rasulullah alaihissalatu wassalam, ya, dalam Bukhari Muslim, ya, ala hasirin lana qadiswadda min tuli lubsihi, yang tikar itu sungguh telah kotor, telah hitam karena seringnya dipakai. Kami sholat di atasnya, kata sahabat Anas. Nah, bisa dibantah bahwa sholat pakai alas bukan bid'ah, ada dalilnya. Sementara bid'ah adalah tidak ada dalilnya. Nah, ya Allah alam, kalau mungkin pengalas yang merusak apa namanya, berwarna-warni seperti yang zaman sekarang, ya memang itu ada larangannya. Nah, yang empuk juga ada larangannya. Taib, bisa, nah, memungkinkan, ya, bahwasanya itu bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Nah, wallahu alam. Yang lain, contoh yang lebih tepat, hukumnya makruh. Apa sesuatu yang makruh hukumnya? Hah? Merokok makruh enggak? Hah? Nah, menurut mereka makruh. Ya, banyak yang berpendapat itu makruh. Nah, ada enggak rokok di zaman Rasulullah? Hah? Yang ada khamr, ya. Orang yang minum, yang merokok, belum ada rokok. Nah, mereka bisa mengatakan ini bid'ah yang makruh. Nah, kalau dilakukan tidak berdosa. Ditinggalkan dapat pahala. Nah. Apa lagi? Baik, kita lanjutkan perkataan atau keterangan Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Jadi tidak benar orang yang menyatakan demikian, maka tidaklah dia berucap, ya, kecuali itu adalah hawa nafsu. Naam, setelah jelasnya dalil adillah, setelah jelasnya dalil-dalil terhadap mereka. Maka itu kekeliruan yang nyata. Wa hadza ghalat. Fa innal wujuba la yathbut illa bidalil. Karena kewajiban itu tidak bisa ditetapkan kecuali datangnya dalil. Ya. Dari mana kita menetapkan wajib? Yaitu dengan adanya dalil. Dengan adanya dalil. Naam. Faidha thabata ma yusammihi bid'atun. Bid'dalil. Faidha thabata ma yusammihi bid'atan bid'dalil al-mujib. Fahadihi laysat bid'ah. Kalau ada dalil yang menunjukkan, ya, tentang bid'ahnya, wajibnya bid'ah tersebut, kalau ada dalil berarti dalil perkara itu bukan bid'ah karena ada dalilnya. Nah, fahadihi laisat bid'atan, maka itu bukan bid'ah. Wa idza thabatat bid'dalil alladhi yufidul istihbab falaisat bibid'ah. Hadhihi sunnah, demikian pula kalau ada dalil yang menetapkan tentang sunnahnya, maka itu bukan bid'ah, tapi itu adalah sunnah karena ada dalil. Naam. Wa idza thabatat bid-dalil alladhi yufidul. Nah, hadhihi sunnah laysat bi bid'ah, fattaqsimu hadha ghalatun, ya'ni yuhmal fi tayyatihi al-khata' al-wadih. Maka pembagian ini adalah keliru. Ya. Keliru yang akan membawa kepada kesalahan yang jelas. Ya, dengan pembagian tersebut. Naam. Wa min usulis sunnah. Kemudian di antara usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah, kata al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, tarkul khusumat wal julus ma'ashabil ahwa, yaitu meninggalkan perdebatan dan duduk bersama pelaku-pelaku hawa nafsu. Naam. Jadi ada sudah berapa di sini prinsip yang disebutkan? Sudah ketiga. Yang pertama adalah berpegang teguh dengan sunnah. Yang kedua menjauhi bid'ah. Yang ketiga, meninggalkan perdebatan dan duduk bersama dengan pelaku-pelaku hawa nafsu. Naam. Yakni la tuksir minal jidal, la tukhasim illa fil mawqi' alladhi tara fihi al-fa'idata liman yubtiluha, liman yatlubuha. Naam, insan yuridu yunaqishuka liyasila ilal haqqi ta'akkadta minhu, tafaddal wajadilhum billati hiya ahsan. Naam. Dalam arti kalian jangan memperbanyak debat. Naam, jangan kalian berdebat, berkhusumah. Ya, kecuali pada tempat di mana engkau melihat bahwa debat itu bisa memberikan manfaat bagi yang mencari manfaat, bagi yang mencari kebenaran, maka boleh. Kalau kita mengetahui persis atau dengan sangkaan yang lebih dominan bahwa orang ini mencari kebenaran, bukan mau mencari menang-menangan. Pada kondisi seperti ini boleh. Ya, berdebat. Bermunaqasyah, berkhusumah. Nah, jadi kalau ada orang, kata beliau, yuridu yunaqisyuk, dia orang itu ingin mendebat engkau untuk mencapai kebenaran, maka ta'akkadta minhu, kalau engkau pastikan atau dominan engkau menyangka bahwa orang ini memang mencari kebenaran, tafadhal, silahkan berdebatlah. Ya, dan itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, wajadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah mereka dengan cara yang paling baik. Ya, dalam surah An-Nahl ini ada beberapa tingkatan. Allah suruh ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah wahai Muhammad ke jalan Rabbmu dengan hikmah yang pertama. Wajad ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Yang kedua dengan nasihat yang baik. Dengan hikmah di sini, dengan cara yang baik, dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, dengan dalil nusus, ya, bukan cuma dengan apa lemah lembut tapi tanpa dalil, tetapi dengan dalil yang dimaksud yang paling utama dalam perkara hikmah ini, dengan dalil. Yang kedua, wal mau'idhatil hasanah. Kalau dengan dalil tidak mempan, ada cara lain yang kedua yang mungkin bisa lebih mempan, lebih mengena. Dekati, nasihati dengan cara yang baik. Ya, bentuk pendekatan, bentuk dengan berdua, dengan ziarah ke rumahnya, ya, dengan cara nasihat yang baik yang bisa melembutkan hatinya. Yang tidak membutuhkan, untuk dia ini tidak butuh dalil. Ya, dia butuh pendekatan. Maka lakukan hal itu. Mau'idhatil hasanah. Ini yang kedua. Ya, yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Dengan cara bantahan. Kalau tidak mempan juga dengan cara pendekatan itu, ya, mungkin saja orang ini punya dalil syubhat. Coba kita korek. Ya. Kita korek dari dia apa sebenarnya landasannya dia? Asas dia, prinsip dia, dalilnya dia apa? Yang menyebabkan dia terus-menerus dalam prinsipnya itu tadi. Setelah kita korek, dia keluarkan dalil-dalil itu, jadilhum, bantah. Ya, bantah dalilnya satu persatu. Gugurkan dengan adillah yang kuat. Dengan dalil yang ilmiah. Ya. Setelah terbantah, tetap saja tidak mau, maka tahap yang terakhir. Apa itu tahap terakhir? Hah? Tahzir dan hajar. Ditahzir, yakni diperingatkan tentang kesalahannya tersebut, ya, kepada umat. Kalau memang dia ini dai yang memberikan pengaruh kepada orang lain, ya, kepada mad'u, ditahzir, dijelaskan syubhat tadi, kesalahan tadi. Ya. Setelah dijelaskan, tetap semakin apa? Semakin menjadi-jadi syubhat tersebut, tetap saja dia dakwakan. Setelah kita tahdir, maka tingkatan hajar, ya, orangnya ini harus dihijroi, tidak boleh berkawan, tidak boleh duduk bersama dia, hatta sekalipun dalam perkara dunia, illa daruriyah, kecuali dalam perkara darurat. ya, tidak ada tempat lain kita mendapatkan dunia itu, kita harus melalui dia. Tidak ada masalah. Tapi jangan coba-coba berbicara tentang agama, karena dia sudah melalui tahapan-tahapan tidak mempan. Tahapan hikmah, tahapan mau'idho nasihat, tahapan debat, jidal, bantah tidak mempan. Tahapan tahdzir juga malah bertambah. Maka tahapan hajar dijauhi. Ini makna ucapan Imam Ahmad rahimahullah yang diambil tentunya dari hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam. Tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa. Tinggalkan debat-debat dan tinggalkan duduk bersama mereka ini, pelaku-pelaku hawa nafsu, karena mereka ini sudah digolongkan ahlul ahwa, pemilik hawa nafsu. Naam. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan akan prinsip ini. Ya. Ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman disebutkan di bawah dalam suratul An'am pada ayat ke-68. Ya, oleh Syekh Rabi hafizahullah taala. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi." Wa inna yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ma'ahum ba'da dzikra. Ya. Lanjutan dari al-ayah. Apabila kata Allah, engkau melihat orang-orang yang mendebat-debat di dalam ayat-ayat Allah. Ya. Mendebat-debat dalam ayat Allah sampai pada tingkat bahkan na'udzubillah mengolok-olok ayat Allah, menafsirkan dengan akal dan perasaannya. Fa'arid anhum, jauhi, tinggalkan dia, kata Allah. Jangan dekat-dekat. Fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai dia meninggalkan ucapannya itu. Ya, sampai dia meninggalkan debatannya itu tadi dengan akalnya. Nah, sampai dia meninggalkan ucapannya dan berbicara dalam perkara yang lain. Di sini kata-kata a'rid anhum perintah dari Allah untuk meninggalkan, berpaling darinya. Wa imma yunsiyannaka syaitanu, kalau syaitan melupakan engkau wahai Muhammad, fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Maka jangan setelah engkau diberi ingatan kembali, jangan duduk dengan mereka, karena mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi sangat jelas firman Allah, fala taq'ud, jangan duduk. Nah, di sini makna ucapan Imam wal julus ma'a ashabil ahwa, tinggalkan duduk bersama pengekor hawa nafsu. Naam. Ya. Ini di dalam Al-Qur'an. Dalam suratul An'am pada ayat ke-68. Baik. Di dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, yang juga disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah di dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Imran, ya, orang-orang yang ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wili, yang mencari-cari fitnah dan mencari ta'wil dalam mengikuti perkara-perkara syubhat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, apabila engkau melihat fa idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu wa ulaika alladzina sammallahu fahdharuhum. Apabila engkau melihat orang-orang yang mengikuti perkara yang syubhat-syubhat tadi, maka merekalah, kata Rasulullah, yang Allah sebut di dalam Al-Qur'an, ya, dalam suratul Imran, maka fahdharuhum, maka tahdzirlah mereka. Ya, di sini Rasulullah mengatakan fahdharuhum, tahdzir mereka ini orang-orang yang selalu mengikuti syubhat. Ya. Ini sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam menafsirkan firman Allah dalam suratul Imran ayat keberapa itu? Ketujuh, ya. Naam, ketujuh. Apa pertamanya? Muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu batigha'al fitna wa batigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya, adapun orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya, kata Allah, zaiq, penyimpangan di dalam hatinya, fayattabi'una ma tasyabah, memang mereka kebiasaannya selalu mengikuti yang syubhat-syubhat, yang samar-samar. Untuk apa? Ibtigha'al fitnah, mencari fitnah. Wa ibtigha'a ta'wili, dan mencari ta'wil, penafsiran-penafsiran yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, ini firman Allah. Rasulullah menyatakan, fa idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu wa ulaika sammallahu fahdharuhum. Kalau engkau melihat orang-orang seperti itu, merekalah yang disebut oleh Allah di dalam Al-Imran tersebut, salam ayat ke-7. Maka tahdzirlah mereka, jauhi mereka. Peringatkan tentang apa? Kesesatan mereka tadi. Naam. Jadi di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Rasulullah SAW adalah merupakan dalil dari apa yang diucapkan oleh Imam Ahmad. Tarkul husumat wal julus ma'a ashabil ahwa. Ya, prinsip yang ketiga ini, meninggalkan debat dan duduk bersama dengan pengekor-pengekor hawa nafsu. Nah. Wa amma insan yuridu an yughalib. Bisa ya? An yughalita wa an yusari'a wa an yaghlib, hadza la tujadilu. Adapun manusia yang ingin, kalau datang orang mau mendebat engkau, ternyata engkau lihat dia adalah ingin apa? Menang-menangan, ingin unggul-unggulan, hadza la tujadilu. Ini engkau jangan debat, tinggalkan. Hadza minal mira'al madhmum. Ini adalah termasuk debat yang dicela, termasuk khusumah dalam agama, perdebatan dalam agama yang tercela. Dilarang. Ya. Fala tu khasim wala tumar. Barakallahu fikum. Jangan engkau terpengaruh untuk mendebatnya. Semoga Allah memberkahimu. Wal hakimu yada'ul umur fi mawadhi'iha. Orang yang bijaksana itu meletakkan perkara pada tempat-tempatnya. Naam, ini bukan tempatnya untuk mendebat mereka. Dan ini sikapnya para imam. Contohnya Imam Malik rahimahullah, ya. Imam Malik ketika didatangi oleh pengekor hawa nafsu ini untuk debat, kata Imam Ahmad, amma ana fa'ala bayyinatin min rabbi, adapun saya di atas kejelasan dari Allah, dari Rabbku, sudah jelas agama ini. Wa amma anta fasyakun fadhhab ila man huwa mitlik fakhasimhu, adapun engkau adalah orang yang ragu dalam agamamu, ya, maka pergilah kepada, debatlah pada orang yang semisal dengan engkau. Pergi cari yang semisalmu dan debatlah dia, jangan saya. Saya tidak mau. Nah, itu jawabannya siapa? Imam? Imam Malik rahimahullahu taala. Nah, maka orang yang bijaksana adalah yang meletakkan perkara itu pada tempat-tempatnya. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Faman yahtaju ila an tuzila anhu syubha fabayyin lahu. Orang-orang yang memang kau lihat butuh untuk dijelaskan, membongkar syubhatnya, maka datangi dia, jelaskan. Tapi orang yang kau lihat tidak butuh, karena dia memang syubhat dan lebih mengarah kepada hawa nafsunya, maka jangan datangi. Tidak memberikan manfaat. Bukan tempatnya. Ya, bukan tempatnya. Naam. Nah, wabil hikmati wal mau'idatil hasanah. Orang yang kau pandang bisa, ya, untuk diberi penjelasan, maka datangilah dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik. La ala sabilil mughalabah, bukan dengan cara untuk mencari menang-menangan. Ya, walakin ala sabil bayanil haq, akan tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan kebenaran. Ya, mengangkat kebenaran itu. Naam, dan memberikan bimbingan pada orang tersebut. Itu tujuannya. Naam. Maka tidak boleh duduk bersama dengan pengekor hawa nafsu, karena tuaddi ila zaiq wal fil ghalib, karena kebanyakannya orang yang mengajak debat para pengekor hawa nafsu ini, kebanyakannya mengantarkan kepada zaiq, pada penyimpangan di dalam hati, penyakit di dalam hati. Nah, berapa banyak orang yang punya sok, ya, berilmu, nah, dan merasa mampu. Ya, dia datang kepada para ahlul ahwa ini tadi, ashabul ahwa, ternyata dia yang terjatuh. Penyakit itu juga menembus dalam hatinya. Ini banyak, ya. Di zamannya Jahm bin Safwan ada ulama yang sangat terkenal, bahkan ulama pembesar ulama. Naam. Ibnu Ibrahim atau siapa namanya, saya lupa, yang sudah diperingatkan oleh sahabat-sahabatnya Imam Ahlus Sunnah, jangan debat Jahm bin Shafwan, karena Jahm bin Shafwan mubtadi ahlul ahwa, punya syubhat dan sudah tidak bisa menerima kebenaran ya, dengan dalil-dalil, dengan hikmah sudah ditempuh oleh ulama, dia tidak mempan, jangan. Tetapi dia mencobanya, ulama ini tadi, kemudian debat-debat, akhirnya pun dia terjatuh dalam pemahaman Jahmiyah yang mengingkari, menghilangkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia asalnya imam besar. Ya, Jahm bin Shafwan juga adalah imam besarnya Ahlul Bidah yang punya syubhat yang kuat. Ya, punya dalil-dalil yang banyak. Naam. Ternyata karena tidak mendengarkan nasihat para ulama-ulama yang lain, ya, maka dia pun terjatuh. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Ini imam besar di zamannya dan disebutkan biografinya. Ya, orang tersebut kemudian setelah itu menyimpang. Naam, maka bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Lebih utama untuk kita menjauhinya. Naam, fa nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.